rahmat dan berita gembira bagi kaum muslim. Berita gembira bagi kaum muslim. Surat An-Nahl ayat 89. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini disebutkan oleh penulis untuk mendalili bahwa di dalam Al-Quran terdapat peringatan, terdapat petunjuk, terdapat rahmat, terdapat berita gembira untuk kaum muslim. Terdapat itu semua di dalam Al-Quran. Maka kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran. Penulis mengatakan, wa qala ta'ala, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah datangkan pada mereka suatu kitab. Kami memerincinya di atas ilmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 52. Ayat ini juga menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, bahwa Al-Quran isinya itu petunjuk, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Itu isinya dari Al-Quran. Kemudian firman Allah yang lain yang disebutkan oleh penulis rahimahafizahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah, maka itulah ia, dan bertakwalah, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Surat Al-An'am ayat 155. Lihat, ini juga fungsi dari Al-Quran, mendatangkan berkah dan memberikan rahmat apabila di dalam atau terhadap Al-Quran kita mengikutinya. Kemudian surat yang selanjutnya penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi baina yadayh. Artinya, dan inilah adalah kitab yang kami turunkan penuh berkah, membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya. Membenarkan apa yang ada di hadapannya, surat Al-An'am ayat 92, ini maksudnya adalah bahwa Al-Quran datang sebagai kitab suci terakhir dan membenarkan semua kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Dari mulai lembaran Nabi Ibrahim, kemudian kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya dibenarkan oleh Al-Quran. Musaddiqul ladzi baina yadayh. Dan ini termasuk daripada keutamaan Al-Quran, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Lihat, ini juga fungsi dari Al-Quran, yaitu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan menjelaskan panjang lebar ayat ini, surat Al-Isra ayat 9, bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada yang paling lurus. Beliau menyebutkan contoh-contoh masalah nikah, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, nikah, jual beli, kemudian masalah tingkah laku. Al-Quran menunjukkan kepada yang paling lurus. Itu benar, terbukti bahwasanya siapa yang mengikuti Al-Quran, dia mengikuti petunjuk yang paling lurus. Ini ayat-ayat ini disebutkan oleh penulis untuk mendalili bahwa Al-Quran itu penuh rahmat, penuh berkah, penuh petunjuk. Maka pelajarilah. Nah, itu maksudnya. Makanya saya cepat tadi menjelaskan, membacanya, karena penulis hanya ingin, yaitu penulis saya maksudkan Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah, saya penulis hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu penuh rahmat, penuh petunjuk, penuh keberkahan, kebaikan yang banyak, ya, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, maka karena sifat Al-Quran seperti itu, maka apa? Pelajarilah, amalkanlah, ya, tadabburilah. Nah, itu fungsinya. Dan banyaknya dalil ini menunjukkan bahwa penulis bukan sembarangan menulis kitab ini. Dan luasnya menunjukkan tentang luasnya dan dalamnya ilmu penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi penyembuh. Nah, ini sifat lain dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada terdapat penyembuh, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Sedikit menyinggung tentang ayat ini, surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menarik dari sisi, dan kami turunkan Al-Quran apa yang menjadi penyembuh, syifa, menjadi penyembuh. Nah, di sini sebagian orang bertanya, Ustadz, karena Al-Quran penyembuh, boleh enggak saya ngambil nama ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat-ayat tertentu kemudian saya amalkan? Paham maksudnya? Al-Quran kan sebagai penyembuh. Misalkan saya ambil surat Yusuf, ya, bagi istri yang hamil. Banyak yang hamil istrinya, ya, bagi istri yang hamil, suruh baca surat Yusuf agar keluarnya seperti Nabi Yusuf, minimal hidungnya. Ya, boleh enggak seperti itu? Karena syifa, karena Al-Quran adalah penyembuh. Al-Quran penyembuh. Saya dulu waktu masih kuliah bertemu dengan orang-orang, gak tahu ini program masih ada di tengah masyarakat atau tidak, ada orang melakukan penyembuhan dengan cara seperti itu. Jadi dideteksi, misalkan Akhi Farhan, tanggal lahirnya berapa, kemudian berasal dari mana, sifatnya bagaimana, maka surat yang paling pantas yang harus beliau selalu baca, misalkan surat apa namanya, surat Al-Kahfi, karena berasal dari ujung sana, berasal dari goa, ya. Nah, ini boleh nggak seperti itu? Hah? Mereka berdalil dengan syifa, bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Contoh misalkan, bahkan ini terjadi kepada beberapa imam. Beberapa imam, misalkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, beliau sering meruqyah orang dengan membaca surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Ini inisiatif beliau untuk menakut-nakuti jin yang ada dalam tubuh manusia, ya, agar takut bahwasanya itu perbuatanmu itu tidak sia-sia, nanti akan dimintai pertanggungjawaban, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Maka takut jinnya. Nah, boleh nggak seperti itu? Artinya kita mencari ayat dalam Al-Quran kemudian kita baca sebagai syifa, sebagai penyembuh. Meskipun belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada contoh, ada dalil secara umum. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam permasalahan ini apabila ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an itu syifa dan mempunyai dalil tertentu yang khusus, itu boleh dikhususkan. Tetapi tatkala tidak ada dalil yang mengkhususkannya, meskipun dia syifa, maka kita tidak boleh beribadah dengan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tadi. Yang tadi orang yang saya katakan Akhi Farhan cocoknya surah Al-Kahf. Maka ini adalah membatasi seseorang dengan surat tertentu. Dan itu memerlukan dalil. Itu dia. Membatasi seseorang dengan surat tertentu. Dan itu memerlukan dalil. Kan sampai pada waktu itu saya dituduh sebagai orang yang tekstual. Kamu. Karena saya cuma mengucapkan ayat qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Kata beliau, akhirnya kita itu kontekstual sedikitlah. Jangan terlalu tekstual. Jangan terlalu monoton dengan ayat, dengan hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Tidak bisa ditolerir. Maka ini tidak bisa ditolerir memang. Al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu adalah tidak ada ruang untuk akal, alasan, logika, ro'yu masuk ke dalamnya. Dia benar-benar murni datang dari Allah. Kita cuma mengerjakannya saja. Nah, meskipun, sekali lagi saya ulangi, meskipun Al-Quran syifa, maka lebih baik mengkhususkan sesuatu yang pernah dikhususkan oleh Rasulullah. Dan jangan pernah mengkhususkan sesuatu yang belum dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling baik. Seperti misalkan membacakan ayat Al-Qur'an pada air. Dan ingat, membaca ya, bukan ditiup. Ya, membacakan bukan ditiup. Pada air. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mencontohkan dengan Al-Fatihah. Beliau bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah ruqyah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terdapat pelajaran syifa. Jadi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Memang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, pernah mengatakan ada pengalaman-pengalaman yang kalau beliau baca dari Al-Qur'an maka akan terjadi kesembuhan. Lalu beliau berdalil dengan ini, surat Al-Isra ayat 82. Ada artinya kalau beliau panas, beliau baca surat apa gitu. Ya, yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdalilkan dengan ini bahwa Al-Qur'an sebagai apa? Syifa. Al-Quran sebagai syifa. Baik, itu permasalahan dalam ayat-ayat ini. Yang jelas, penulis kita, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, menyebutkan ayat-ayat yang begitu banyak ini, tujuannya adalah ingin menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada rahmat, ada apa lagi? Ada berkah, ada kabar gembira, kemudian ada obat, maka pelajarilah, maka pahamilah, maka tadabburilah. Nah, begitu. Ya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala berkata, "Walihada fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amara ibadahu wa hassahum ala qira'atil Qur'an wa tadabburihi fi ghairi ayatin minal Qur'an." Nah, lihat. Karena itu semua, karena di dalam Al-Qur'an ada rahmat, ada petunjuk, ada berkah, ada kabar gembira, ada obat. Karena itu semua, sesungguhnya Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca Al-Qur'an. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya, "Kenapa kamu baca Qur'an?" Maka jawabannya mudah. Karena di dalamnya terdapat petunjuk, kabar gembira, berkah, rahmat, kemudian syifa dan semisalnya. Ya. Allah Subhanahu merenungkannya dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat sekarang apa yang disebutkan oleh penulis bahwa beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita semestinya mentadabburi Al-Qur'an. Kita semestinya mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Mengapa mereka tidak menurunkan Al-Qur'an Ini tadabbur, ya. Mereka, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an? Sekiranya berasal dari selain Allah, yaitu kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak berasal dari Allah, tentu mereka mendapati padanya perselisihan yang banyak. Mustahil, Pak. 114 surat. Sekitar 6.200 ayat. Tidak ada pertentangan di antaranya. Jadi kalau seandainya dia mengucapkan 6.666 ayat, itu keliru. Yang benar 6.200-an sekian ayat dalam Al-Qur'an. Tidak ada pernah bertentangan. Maka itu menunjukkan bahwa memang Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak pernah bertentangan satu ayat dengan yang lainnya, bahkan satu huruf dengan yang lainnya. Ini para ikhwah, ini yang membuat kita semakin tenang, semakin ingin menggali Al-Qur'an. Dan seperti yang saya ucapkan, ada perkataan Khabbab bin Arad, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, taqarrabu ilallah mastata'tum. Artinya, beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa'lam innaka la tataqarraba ilallahi bisyai'in ahabba ilaih min tilawati kitabih. Dan ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan membaca Al-Quran. Maka ini perkataan sahabat Rasulullah SAW, Khabbab bin Al-Arad. Itu perkataan menunjukkan bahwa yang membaca Al-Quran adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jauh dari Al-Quran, pemahaman baliknya, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana hidupnya mau dapatkan petunjuk, mau dapatkan kabar gembira, mau dapatkan rahmat, mau dapatkan kasih sayang, mau dapatkan apa, kesembuhan, kalau seandainya jauh dari Al-Quran. Maka baca Al-Quran dalam keadaan yang kita memiliki bagian tertentu membacanya. Misalkan satu malam kita baca setengah halaman, ya. Atau ada bagian tertentu, mungkin kurang dari itu, seperempat halaman, ya, kurang dari itu, maka silahkan, tidak mengapa. Yang penting ada bagian kita baca Al-Quran setiap malam. Bahkan ada riwayat para sahabat, riwayatnya lemah tetapi maknanya sahih, yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahal. Di malam hari, rumah-rumah para sahabat itu terdengar suara dengungan lebah, sebagaimana suara dengungan sebagaimana dengungannya lebah. Kenapa? Karena orang murojaah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW sebenarnya murojaah sama Jibril. Bagaimana kita? Ya. Orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, yang pertama kali dibukakan pintu surga, yang dijamin masuk surga, yang pemberi syafaat kekasih Allah, tetap baca Qur'an. Ya. Apa kurangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah diberi petunjuk, rahmat, kasih sayang, kemudian kesembuhan, semuanya lengkap, tapi masih baca Quran. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ini termasuk hal yang membuat kita semakin yakin untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Kenapa? Karena begitu banyak ayat, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Tidak ada perselisihan. Sebagaimana disebut dalam ayat ini, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Quran itu berasal dari selain sisi Allah, maka niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu diketahui, orang-orang yang menyimpang dari agama Islam, yang menyatakan semua agama sama, mengusung liberalisme, mengusung pluralisme, bahwa kesalahan fatal mereka, sebab kesalahan fatal mereka adalah mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Mereka mentadaburi otak mereka, tidak mentadaburi Al-Quran. Mereka keliru dalam pemahaman terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah berfirman dengannya secara hakiki langsung kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara menarik, Pak, tentang Islam liberal. Kita kadang-kadang oleh orang-orang liberal dituntut untuk tidak boleh mengklaim diri agama yang paling benar. Karena itu termasuk namanya kriminalisasi agama. Enggak boleh menyatakan inna dina indallahi al-islam, itu enggak boleh bagi mereka. Jadi semua agama sama, semua agama benar. Ya, padahal agama Yahudi ataupun Nasrani misalkan, mereka tidak setuju dengan ini. Yang mereka, orang-orang liberal mengajak, ayo ikut mereka, ikuti mereka. Artinya, samakan diri kalian dengan mereka. Tidak ada yang boleh mengaku yang paling benar. Orang Nasrani, Yahudi saja tidak sepakat dengan orang liberal. Mereka menganggap, orang Yahudi menganggap dirinya asy'abul mukhtar. Artinya apa? Asy'abul mukhtar, bangsa, kaum yang dipilih oleh Allah. Jadi selain mereka, itu hina. Selain Yahudi, hina. Lihat, ini konsep liberal tidak masuk ke dalam Yahudi. Bahwa semua agama sama. Yahudi saja gengsi untuk menyamakan diri dengan Islam, Nasrani. Mereka harus menyatakan diri mereka adalah agama yang paling benar. Nasrani misalkan. Nasrani mengatakan bahwa mereka mempunyai juru penyelamat, yaitu Nabi Isa. Juru penyelamat satu-satunya bagi seluruh umat manusia. Ya, ini penyataan diri yang paling benar. Kenapa kemudian kalau Islam menyatakan inna dina indallah Islam gak boleh? Otak mereka di mana? Paham cara berpikirnya? Jadi tidak boleh semua agama, tidak ada yang menyatakan agama yang paling benar. Padahal dari mulai Yahudi, Nasrani sudah menyatakan diri mereka yang paling benar, yang paling kuat, yang paling bagus. Semua agama seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa Islam itu tidak bisa liberal. Islam tidak akan pernah sama dengan orang yang menyembah tiga Tuhan, yang menyembah makhluk. Allah, seorang Muslim yang menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, karena Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, tidak akan pernah bisa disamakan dengan yang menyembah makhluk-makhluk, yaitu menyembah berhala, menyembah sapi, menyembah patung, menyembah salib, tidak akan pernah disamakan. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri dalam konsep berpikir mereka itu keliru. Ya, konsep berpikir mereka itu adalah keliru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena jauh dari Al-Qur'an. Karena mereka meyakini bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah. Al-Qur'an adalah buatan sastra orang-orang Arab. Itu dia. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Nah, ini perhatikan. Allah berfirman, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, ataukah pada hati terdapat penutup-penutup? Nah, tanda hati tertutup yang jarang membaca, jarang mempelajari Al-Qur'an. Tanda hati tertutup, tandanya ini. Tidak membaca Al-Qur'an atau jarang dan tidak mentadaburinya. Itu tanda hati tertutup berdasarkan ayat ini. Am 'ala qulubin aghfaluha, atau terdapat penutup-penutup pada hati. Ya, atau pada hati terdapat penutup-penutup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhbara subhanahu annahu innama anzalahu litadabburi ayatuh. litutadabbaru ayatuhu. Faqala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkar ulul albab. Masih penulis mengatakan Allah mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an untuk direnungkan ayat-ayatnya. Ini masih penyebutan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabburi, dipelajari. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab." Kitab yang diturunkan, kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, penuh berkah untuk mereka renungkan ayat-ayatnya. Nah, lihat. Ini ada perintah untuk mereka merenungkan ayat-ayatnya, untuk mengambil peringatan atau zikir orang-orang yang berakal. Termasuk tanda orang yang berakal adalah orang yang mentadaburi Al-Qur'an. Maka ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang kita sebenarnya dianjurkan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah hafizahullah taala berkata, "Wabayyana subhanahu anna sababa adami hidayati man dhalla 'anil siratil mustaqim huwa tarku tadabburil Qur'an wal istikbar 'an sama'i." Nah, subhanallah. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula sebab tidak adanya hidayah, enggak dapat hidayah, enggak dapat petunjuk. Tidak ada hidayah mereka yang sesat dan jalan yang lurus, tidak mempunyai jalan yang lurus adalah karena meninggalkan merenungi Al-Qur'an dan angkuh mendengarkannya. Tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Ini sebab seseorang tidak dapat hidayah, sebab seseorang tidak dapat rahmat, sebab seseorang tidak dapat berkah, sebab seseorang tidak dapat petunjuk yang lurus, sebab seseorang tidak dapat kabar gembira, sebab seseorang tidak dapat doa. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Tidak merenungi Al-Qur'an, tidak mempelajarinya, ini penyebab seseorang jauh dari jalan yang lurus. Kemudian penulis mengatakan, faqala ta'ala qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin. Sungguh ayat-ayatku dibacakan atas kalian, maka kalian mundur ke belakang. Kalian mundur ke belakang, tidak mau mendengarkannya. Kemudian, angkuh terhadapnya, mempermainkannya dalam obrolan di malam hari. Apakah mereka tidak merenungkan perkataan, ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang kepada bapak-bapak mereka terdahulu? Artinya, hati-hati. Yang tidak merenungkan Al-Quran, maka akan datang musibah. Sebagaimana musibah yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum. Wah, ini bahaya, Pak. Ya. Dan ayat ini surat Al-Mu'minun 6 sampai 68, lihat saya bacakan ayatnya. Sungguh ayat-ayatku dibacakan atas kalian, maka kalian mundur ke belakang, tidak mau dengar. Enggak mau dengar, mundur ke belakang. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir, musyrik. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, mereka aktsarul laghata wal kalama fi ghairi hatta la yasma'u. Mereka memperbanyak perkataan-kataan, ngomong sendiri dan mengangkat suara sampai Al-Qur'an yang dibacakan tadi tidak terdengar oleh mereka. Ini kebiasaan mereka. Dan ini banyak yang terjadi di masyarakat. Dan sedikit saya ingin singgung dari sini, kekeliruan terdapat bahwa wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik dan jangan bergerak kecuali untuk mendengarkan ayat tadi. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Baik. Ada pelajaran menarik dari ayat ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa satu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka mereka senantiasa mengangkat suara, ribut sendiri sehingga tidak membaca, tidak mendengarkan Al-Qur'an. Dan itu termasuk di dalamnya apabila di radio, misalkan radio Gema Madinah, dibacakan Al-Quran, kemudian ibu-ibu memasak, nah, masuk di dalamnya, ya, atau lagi di mobil, agar terlihat seperti dalam mobilnya Islami, maka sambil nyetir baca disetelkan muratal Al-Quran. Padahal dia ngobrol di dalam mobil dengan kawannya. Ini termasuk menjauhi Al-Quran. Termasuk di dalamnya juga, yaitu, mohon maaf, yang melakukan hubungan badan, agar hubungan badannya Islami, maka disetelkan muratal Quran. Enggak perlu. Berdasarkan ayat tadi, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu wa ansitu. Ya, Allah berfirman, dengarkanlah. Beda antara surat Al-A'raf ayat 204. Beda antara, lihat ya ayatnya, fastami'u lahu. Fastami'u lahu. Ya. Nah, ini diambilkan dari kata al-istima'. Al-istima'u. Beda dengan ucapan fasma'u. Hampir sama. Fasma'u lahu. Ini diambilkan dari kata as-sama'. Semuanya menunjukkan kepada pendengaran. Tetapi kalau istima', mendengarkan dengan seksama. Sama', cuma mendengarkan. Jadi kita bisa beraktivitas yang lain, yang penting kita terdengar. Paham bedanya antara ini dengan ini? Ya, fastami'u lahu, ayatnya ini. Maka dengarkan dengan sesama. Makanya setelah itu Allah katakan fastami'u lahu wa ansitu. Ansitu. Insat diambil dari kata-kata al-insat. Ya, al-insatu. Apa artinya? Diam dan tidak bergerak kecuali untuk sesuatu yang dituju. Ya, mendengarkan dengan sesama dan diam kecuali untuk mendengarkan Al-Qur'an. Maka tidak boleh kalau seandainya dibacakan kepada kita Al-Qur'an, kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini nanti masuk ke dalam ayat ini, yaitu jika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, mereka senantiasa mundur atau menyombongkan diri, menjauhi Al-Quran, mengangkat suara sehingga suaranya tersebut mengalahkan bacaan Al-Quran. Nah, ini tidak boleh, ya, termasuk di dalamnya contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Di toko ngerjain sesuatu agar kelihatan tokonya dalam tanda kutip Islami, dibacakan murattal Al-Quran. Kecuali kalau memang dia untuk menghafal atau untuk mendengarkan dengan seksama. Tapi syaratnya tadi, dengarkan dengan seksama dan tidak bergerak apa-apa kecuali untuk mendengarkan. Baru boleh dibacakan, baru boleh disetel Al-Quran. Ya. Apalagi yang tadi yang paling parah, ingin bergaul, setel Amma Yatasa'alun. Horor kata Ustaz Khairullah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak benar, ya. Nah, kemudian pelajaran menarik juga dari ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-A'raf ayat 204. Ini pelajaran saya ambilkan dari kitab Azamatul Quran, agungnya Al-Quran, sebuah tulisan tesis S2 di, kalau tidak salah, Universitas Islam Madinah. Di situ disebutkan bahwa ketika Allah berfirman la'allakum turhamun, Surat Al-A'raf ayat 204. Kan tulisannya begini, la'allakum turhamun. Lihat kata-kata la'alla yang artinya semoga. Ini doa. Ya. Para ulama tafsir mengatakan apabila la'alla berasal dari Allah maka fahuwa wajib. Maka dia pasti wajib terjadi. Apa maksudnya? Dan ini keutamaan mendengarkan Al-Quran. Saya sering mengatakan manusia berinteraksi dengan Al-Quran itu dari lima sisi. Membaca, mendengar, menghafal, mempelajari, kemudian mengamalkan. Lima interaksi. Semuanya ini mempunyai keutamaan masing-masing. Tidak sama. Itu hebatnya Al-Quran. Di antaranya ini, ayat ini, surat Al-A'raf ayat 204. Ini ayat keutamaan membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan seksama. Diam. Untuknya, tidak bergerak, kecuali mendengarkannya, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Para ulama mengatakan, kalimat la'alla, jika itu adalah firman Allah, maka berarti wajib. Apa maksudnya berarti? Wajib dirahmati. Cuma dengar saja, wajib dirahmati Allah. Artinya, pasti dirahmati Allah SWT. Itu indahnya mendengar Al-Quran. Dan mendengar di sini, tidak paham, mendengar saja. Wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu. Dengarkan dengan seksama. Kita diperintahkan untuk dengarkan dengan seksama dan tidak mengerjakan apa-apa kecuali mendengarkan saja. Berarti dalam ayat ini tidak ada kata-kata harus paham, enggak. Karena nanti timbul trik iblis mengganggu manusia. Ah, kamu nyetel-nyetel Al-Qur'an enggak paham juga, matikan aja mendingan. Nah, itu trik manusia. Trik iblis mengganggu manusia. Untuk mendengarkan Al-Quran. Paham ya? Maka kaedahnya, apabila la'alla berasal dari Allah, maka itu wajib. Contoh yang lain, puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, diwajibkan atasnya. Agar kalian bertakwa. Maka orang yang berpuasa wajib pasti dia bertakwa. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Li'anna shauma akbaru asbabit taqwa." Karena puasa, orang kalau puasa itu adalah sebab terbesar dia bisa bertakwa. Ya, dengan puasa dia jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga tangan. Dan ingat, puasa sebentar lagi. Bulan sekarang Jumadah Tsaniyah, akhir-akhir mungkin tinggal 4 harian lagi Rajab, Syaban. Persiapkan niat dari sekarang. Ya. Pokoknya Ramadan tahun ini harus beda dengan tahun kemarin. Harus lebih baik. Jangan-jangan Ramadan terakhir. Harus lebih baik, harus punya planning. Ya, saya baca Quran sekian, saya infak sekian dan harus lebih baik. Di para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, surat Al-Mu'minun ayat 68. Apakah mereka tidak merenungkan perkataan ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang pada bapak-bapak mereka terdahulu? Maksudnya adalah kalau seandainya tidak mentadaburi Al-Qur'an akan datang siksa yang belum pernah didatangkan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Nah, ini bahaya. Makanya Pak, orang enggak baca Quran itu hidupnya enggak tenang. Nah, dapat musibah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tidak dapat petunjuk, tidak dapat kabar gembira, tidak dapat kesembuhan. Maka coba atur waktu, masa enggak punya waktu untuk baca Quran walau sebentar. Sedangkan kita memegang handphone, memegang gadget hampir setiap waktu. ya, hampir setiap waktu. Yang itu kalau seandainya kita tidak pegang pun, kita tidak akan dikatakan bodoh. Kita tahu pun, kita tidak dikatakan pintar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang bisa disampaikan. Intinya dari tadi penulis mengatakan apa yang diminta dari Al-Qur'an oleh dari kita untuk Al-Qur'an atau terhadap Al-Qur'an, memahami, mentadaburinya. Kenapa kita harus mentadaburi Al-Qur'an? Karena dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk, rahmat, bisyarah, kabar gembira, kemudian berkah, kemudian syifa. Ya. Maka itu yang menyebabkan kita mentadaburnya. Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang memang memerintahkan kita untuk apa? Mentadaburinya. Dan lebih parah lagi, Allah mengancam secara tidak langsung bagi yang mentadaburinya, mungkin hatinya akan tertutup. Ini dia. Mungkin akan didatangkan siksa, bahkan siksa yang belum pernah datang kepada umat-umat sebelumnya. Karena Allah berfirman di sini, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau mungkin nanti akan datang siksa-siksa yang belum pernah didatangkan kepada umat-umat sebelumnya gara-gara tidak mau tadabbur Al-Qur'an. Maka hati-hati. Coba mulai saat sekarang ya, diniatkan untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ya. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.